Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nusta'in amma umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh la nabiya ba'da. Saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang ketiga ini kita masih membahas tentang ma'rifatul ilmi, meneruskan bab pada pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah memahami bahwa ilmu itu sebagai landasan perkataan dan perbuatan orang yang beriman. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Kita lanjutkan pembahasannya, bahwasanya ilmu berfungsi harus bisa menumbuhkan keyakinan, keimanan dan ketundukan kepada Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wal ya'lamal ladzina utul ilma, supaya orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah. Ingat, setiap kata ilmu itu merujuk maknanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka wal ya'lamal ladzina utul ilma bermakna supaya orang-orang yang telah diberikan Al-Quran dan Sunnah, maksudnya di dalam ayat ini adalah Allah punya harapan kepada orang yang telah diberi Al-Quran dan Sunnah. Apa harapan Allah? Yang pertama, annahul haq mir rabbik, supaya mereka meyakini bahwa yang hak, bahwa yang benar itu cuma dari Allah. Fayu'minu bihi, kemudian mereka beriman atau membenarkannya, yaitu membenarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu harapan yang kedua. Harapan yang ketiga, fatuh bitalahu kulubuhum, kemudian hati mereka patuh dan tunduk kepada Al-Quran. Ini adalah fungsi atau harapan Allah terhadap orang yang telah diberikan ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, harapan Allah adalah supaya orang itu meyakini bahwa yang hak, yang benar itu cuma dari Allah. Mereka tidak ragu-ragu terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Mereka tidak ragu-ragu terhadap ilmu Allah itu. Kemudian harapan yang ketiga, setelah diberi Al-Quran dan Sunnah, orang itu atau manusia itu adalah fatuh bitalahu kulubuhum. Mereka patuh dan tunduk hatinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka jalankan dengan suka, dengan rela, baik senang maupun terpaksa, isi-isi dari Al-Quran itu. Baik yang ringan maupun yang berat, Al-Quran diyakinin dan Al-Quran dijalankan. Itu adalah harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya adalah Al-Quran atau ilmu itu berfungsi untuk menumbuhkan keimanan, menumbuhkan keyakinan kepada Al-Quran, dan menumbuhkan rasa patuh dan tunduk terhadap ilmu Allah yaitu Al-Quran. Maka tanpa mempelajari, mengetahui, dan memahami Al-Quran, mustahil manusia itu bisa membenarkan Allah. Bahwa hanya Allah yang mutlak kebenarannya. Dan tanpa mempelajari dan memahami Al-Quran, mustahil mereka bisa menumbuhkan keimanan terhadap Allah dan terhadap Al-Quran tersebut. Juga tanpa Al-Quran, mustahil mereka itu akan tunduk dan patuh kepada Allah, kepada ilmu Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu mustahil bagi manusia. Sekalipun manusia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-52, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah Muhammad, kami wahyukan Al-Qur'an ini kepada kamu atas perintah kami. Ma kunta tadarimal kitabu walal imanu. Sebelum Al-Quran ini diwahyukan kepada kamu Muhammad, sebelum engkau mempelajari dan memahami isi Al-Quran itu Muhammad, kamu itu tidak tahu apa itu iman dan kamu tidak tahu apa itu kitab. Tanpa Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pun tidak terjamin dia akan tahu keimanan dan dia akan tahu apa itu petunjuk. apalagi kita manusia yang biasa. Walakin ja'alnahu, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu, wahai Muhammad, nurun nahdi bihi, cahaya yang memberikan engkau petunjuk, cahaya yang mengantarkan kamu memahami apa itu iman. Manasa'u min ibadihi, kepada setiap hamba-hamba kami yang kami kehendaki, kata Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW, apabila kamu menjadikan Al-Quran sebagai standar ilmu untuk mengenal iman dan untuk mengenal petunjuk-petunjuk Allah, maka sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini dengan menyimpulkan bahwasanya hanya Al-Quran sajalah dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya sumber ilmu yang bisa membawa kita kepada keimanan yang benar dan memberikan kita petunjuk-petunjuk yang benar. Kemudian dijadikan hati kita patuh dan tunduk kepadanya, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah subjek, Al-Quran adalah fakta ilmu yang mampu menumbuhkan keyakinan, keimanan, dan ketundukan. Semoga bermanfaat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.